Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Kita selesai dari bab shaum atau tawwa manuhiya an shaumi. Sebelum kita masuk ke bab al-i'tikaf wa qiyam Ramadan, sini ada pertanyaan terkait puasa. Ditanyakan, Ustaz boleh terangkan sekali lagi berkaitan puasa ganti dan fidyah? Di mana soalannya, adakah wanita yang ketika Ramadan tidak dapat meneruskan puasanya disebabkan syarat mengandung dan menyusu? Disebabkan syarat, syarat apa nih? Syarat apa nih? Oh, syarat, syarat mengandung dan menyusu. Yang sudah pun selesaikan fidyahnya tahun lalu masih perlu qadha puasanya. Walaupun yang ditinggalkan itu banyak tahu karena anak-anak dilahirkan rapat-rapat. Nah. Iya. Jadi terkait dengan wanita yang mengandung atau menyusui. Ya, sudah diterangkan bahwa wanita yang mengandung atau menyusui itu ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, wanita yang mengandung atau menyusui itu keadaannya tetap bagus, fisiknya tetap kuat untuk berpuasa, tidak berat. Karena fisiknya kuat, bagus, suplemennya terpenuhi, ya. Makan daging, minum susu, makan buah, sayur yang cukup. Yang demikian tidak ada udzur untuk berbuka, tetap wajib berpuasa. Yang kedua, yang ini yang kebanyakan keumuman wanita mengandung atau menyusu itu dalam kondisi lemah tubuhnya. Sehingga seperti orang sakit keadaannya. Berat jika berpuasa. Bahkan bisa dikhawatirkan keadaan dirinya atau keadaan janinnya atau bayinya. Yang seperti ini ada udzur untuk berbuka. Kewajibannya apa? Ada perbedaan pendapat di antara ulama. Ada yang berpendapat kewajibannya adalah diganti dengan bayar fidyah. Telah diterangkan bahwa pendapat ini ya, menurut kami adalah lemah. Yang benar pendapat yang lain yang difatwakan Al-Lajnah Daimah, ketuanya adalah Syekh bin Baz, pendapat Syekh bin Utsaimin, pendapat guru kami Syekh Mukbil, bahwa kewajibannya adalah qadha. Qadha puasa bukan fidyah. Karena ditinjau dari segi makna ya, qiyas dia sama dengan orang sakit. Ya, karena lemah tubuhnya dan suatu saat akan ada masa dia mana dia tidak mengandung, tidak menyusui, disitulah nanti mengqadha. Ya, meskipun jumlah utang puasanya itu banyak tahun karena anak rapat-rapat. Ya. Bersabar. Ihtisab. Menghitung pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dicatat saja berapa jumlah, siapkan catatan khusus berapa jumlah utang puasanya, nanti kalau sudah kuat, sudah tidak mengandung, tidak menyusui, berpuasa mengqadanya semampunya, semampunya sampai selesai. Ya, sampai selesai. Nah, jadi ketika mengetahui bahwa yang benar ini ya, dan meyakini yang benar dan bahwasanya pendapat yang mengatakan fidyah itu keliru, maka berarti kewajibannya adalah mengqadha seluruh puasa yang pernah ditinggalkan ya, karena mengandung atau menyusui ya, diganti dengan qada, bukan fidyah. Nah, meskipun yang pernah dibayarkan fidyahnya karena itu keliru, maka tetap diqada. Nah, tetap diqada. Ya, wallahu a'lam. Sekarang kita masuk ke bab yang terakhir. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita untuk bisa menyelesaikan. Babul i'tikaf wa qiyam Ramadan. Bab tentang i'tikaf dan qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan yakni qiyam al-lail, salat malam, ya. Di bulan Ramadan yang dikenal secara khusus istilahnya adalah salat tarawih, salat tarawih. Nah, apa yang dimaksud dengan i'tikaf? Yang dimaksud dengan i'tikaf adalah mengurung diri, itu yang dimaksud dengan i'tikaf. Menahan diri, berdiam diri, menetapi, mengurung diri, itu i'tikaf. Ya. Definisi i'tikaf dalam syariat adalah menetapi sesuatu dan menahan diri padanya untuk kami ulangi. Definisi i'tikaf dalam syariat, nah, adalah istilah syariat adalah menetap di dalam masjid. Nah, menetap di dalam masjid untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, menetap dalam masjid untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan tentunya dengan sifat-sifat atau tata cara tertentu. Ya, ketaatan yang dimaksud di sini selama i'tikaf adalah ketaatan-ketaatan yang bersifat khusus. Bukan ketaatan secara umum, tapi ketaatan yang bersifat khusus seperti ya, selama i'tikaf melakukan salat sunnah, memperbanyak salat sunnah di selain waktu-waktu terlarang, membaca Al-Qur'an, banyak membaca Al-Qur'an. Banyak berzikir, banyak berdoa, banyak beristighfar. Ya. Begitu. Ya. Ini ketaatan-ketaatan yang dimaksud selama i'tikaf. Jadi, yang namanya majelis-majelis ilm, ya, talabul ilm selama i'tikaf ditinggalkan dulu. Ya. Sebagaimana Nabi Rasulullah selama beritikaf tidak membuka majelis ilmu kepada para sahabat. Tidak ada majelis ilmu yang dibuka kepada para sahabat. Karena memang menghususkan diri dengan itikaf ini untuk ketaatan khusus. Yaitu memperbanyak sholat sunnah di selain waktu terlarang. Membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, beristighfar begitu. Nah, ini yang dimaksud dengan itikaf. Nah. Qiyam Ramadan adalah salat qiyamul lail yang secara khusus di bulan Ramadan dikenal dengan salat tarawih. Nah, di setiap malam Ramadan. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, bersabda, man qama Ramadhana, barang siapa melakukan qiyam Ramadan, qiyamul lail, salat tarawih, imanan, karena iman, mengimani keutamaan salat tarawih di bulan Ramadan, wahtisaban, dan berharap, menghitung, ya, mengharap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufir lahu, akan diampuni baginya, ma taqaddama min dzambi, apa yang telah lalu dari dosa-dosanya. Telah lihat penjelasan Ramadan, ira Ramadan, Ramadan dengan Ramadan berikutnya, mukaffiratun ma bainahunna majtanibatil kabair, adalah penghapus dosa antara Ramadan dan Ramadan berikutnya selama dosa-dosa besar ditinggalkan. Jadi ini, ya, penghapus dosa-dosa kecil. Nah, kalau dosa besar harus mesti wajib bertobat secara khusus. Muttafaqun alai, hadis ini disepakati kesannya oleh Al-Bukhari dan Muslim. Naam. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala al-ashr, jika telah masuk al-ashr yang 10, ya, ai yang 10 yang dimaksud ai al-ashrul akhiratu min Ramadan, 10 malam terakhir di bulan Ramadan, shadda mi'zarah, beliau mengencangkan ikat pinggangnya, ya, mengencangkan sarungnya. Apa maksudnya? Ini kinayah, kiasan bahwa beliau, ya, mengurangi, ya, mengurangi makan. Nah, kiasan bahwa beliau meninggalkan istri, ya, menyibukkan dengan tarawih. Nah, di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah, meninggalkan istri maksudnya tidak menyibukkan diri dengan istri. Difahami maknanya, ya. Nah, wa ahya laila, dan menghidupkan malam harinya. Menghidupkan malam harinya itu tidak tidur. Tidak tidur sepanjang malam. Nah, tidak tidur sepanjang malam. Ini masya Allah. Nah, ini betul-betul butuh perjuangan ini. Sanggup, ada di antara kita sanggup tidak tidur sepanjang malam? 10. Di malam-malam 10 hari terakhir. Nah, wa aiqadu ahla, dan beliau sallallahu alaihi wasallam membangunkan keluarganya, istri-istrinya, untuk juga menghidupkan malam itu, ya. Muttafaqun alai, disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Jadi sunnahnya secara khusus, kalau sudah masuk 10 terakhir bulan Ramadan, ya, dihidupkan malam harinya, yaitu tidak tidur, sibuk dengan salat tarawih, perpanjang bacaan, sibuk dengan berdoa, berzikir, ya, istri dibangunkan untuk juga ikut beribadah di malam itu, ya, dikencangkan sarung, yakni hindarkan kesibukan yang biasanya sibuk dengan istri, ya, kemudian kurangi makan. Nah, kalau banyak makan itu mengantuk, ya kan? Nah, ya, dengan mengurangi makan ini akan membantu bertahan. Nah, itu bisa menghidupkan malamnya. Kenapa? Demikian karena di 10 hari terakhir bulan Ramadan inilah diharapkan mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Nah, jadi jangan sampai kesempatan itu ya lewat. Hanya 10 hari terakhir bulan Ramadan. Tetapi ini memang berat, butuh perjuangan seperti disebutkan tadi. Nah, kembali kepada taufik Allah Subhanahu wa taala. Wa anha, dan dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful ashr al-awakhir, adalah kana, ketemu kana lagi nih, biasa sering ya, ya'takifu, melakukan i'tikaf. Sudah diterangkan tadi pengertian i'tikaf, menetap di masjid ya, untuk melakukan ketaatan khusus kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu biasa sering beritikaf di 10 terakhir bulan Ramadan, hatta tawaffahu Allah azza wa jal, sampai Allah azza wa jal mewafatkan beliau. Tsumma atakafa azwaju min ba'dihi, kemudian istri-istrinya, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga melakukan i'tikaf sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muttafaqun alaih, disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ini merupakan dalil ya, disunnahkannya melakukan i'tikaf di 10 terakhir bulan Ramadan. Adapun tujuan Nabi alaihi salatu wasallam melakukan i'tikaf adalah ingin mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Ya. Hadis ini juga menunjukkan bahwa wanita juga disyariatkan melakukan i'tikaf, tentunya dengan syarat selama tidak menimbulkan fitnah. Paham ini? Pertanyaan, apakah i'tikaf itu hanya disyariatkan di 10 terakhir bulan Ramadan? Bagaimana dengan hari-hari yang lain di luar bulan Ramadan? Apakah ada syariat, anjuran, sunnah untuk beritikaf kapan saja orang mau? Ya, yang masyhur di ulama demikian. Tetapi Ibnu Utsaimin rahimahullah tidak setuju dengan pemutlakan itu. Karena butuh dalil. Butuh dalil khusus untuk menetapkan bahwa disunnahkan i'tikaf di selain 10 hari terakhir bulan Ramadan, di hari-hari yang lain di luar Ramadan yang kapan seseorang mau i'tikaf, butuh dalil. Sementara jika kita melihat sunnah Nabi SAW, kita hanya mendapati yang selalu dilakukan oleh Nabi SAW adalah ini, pada hadis Aisyah ini, yaitu i'tikaf di 10 terakhir bulan Ramadan. Selain itu, yang pernah dilakukan oleh Nabi Rasulullah SAW adalah i'tikaf di awal bulan Syawal, 10 hari awal Syawal, mulai tanggal 1 Syawal sampai 10 Syawal, itu adalah i'tikaf qada. Mengqada, i'tikafnya dibatalkan. Kejadiannya, peristiwanya Nabi Rasulullah SAW i'tikaf di 10 terakhir bulan Ramadan. Kemudian Aisyah minta izin buat kemah juga. Ya. Kemudian Hafsah minta izin bikin kemah juga. Kemudian yang lain bersaing, istri-istri Nabi di sini bikin kemah. Akhirnya Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan, "Apa kebaikan yang kalian inginkan seperti ini?" Ini yakni ada unsur-unsur kecemburuan, ingin bersaing di sini, akhirnya dibubarkan. Dibubarkan, Nabi alaihi salam juga bubar. Ah, ini kemudian diqadha. Ya. Diqadha. Di awal 10 hari awal bulan Syawal. Nah, jadi itu dilakukan di Ramadan karena qada i'tikaf yang dibatalkan itu. Nah. Kemudian yang lainnya yang ada adalah hadis Umar bin Khattab. Ya, muttafaq alaih. Umar bin Khattab pernah bernazar di masa jahiliyah untuk beriktikaf ya semalam ya, ada riwayat sehari. Nah, di Masjidil Haram, setelah Umar bin Khattab masuk Islam jadi sahabat, menyampaikan ini kepada Nabi Rasulullah SAW, kata Nabi Rasulullah SAW, "Aufi binadrik, aufi binadrik, tunaikan nazarmu." Nazarnya dulu di masa jahiliyah. "Aufi binadrik, tunaikan nazarmu." Maka Umar bin Khattab menunaikan nazarnya, maka beriktikaf di Masjidil Haram sehari semalam. Selain itu, ya, tidak ada dalil-dalil yang bisa dijadikan pegangan dasar untuk mengatakan secara mutlak disyariatkan, disunnahkan beritikaf kapan saja seseorang mau beritikaf. Oleh karena itu menurut Ibnu Utsaimin rahimahullah, kita tidak mengatakan disunnahkan, disyariatkan beritikaf ya di selain 10 terakhir bulan Ramadan. Tetapi kalau ada orang yang melakukan, kita tidak bisa mengingkari. Tetapi kita tidak bisa menganjurkan dan mengatakan itu disunnahkan. Ya, setidaknya minimalnya apa? Boleh. Kalau ada yang melakukan, kita sulit juga kalau mau mengingkari. Difaham ini? Nah, tentang itikaf. Jadi yang kita kejar, jika kita punya kemampuan, punya kesempatan diberi taufik oleh Allah SWT adalah itikaf di 10 terakhir bulan Ramadan. Nah, tujuannya apa tadi? Tujuan itikaf itu di 10 hari terakhir bulan Ramadan agar mendapat keutamaan Lailatul Qadar. Artinya Lailatul Qadar itu diharapkannya di 10 terakhir itu. Wa anna, dan dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, berkata kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kebiasaannya, idza arada, jika ingin, ayatakif, beriktikaf, shallal fajr, beliau melakukan sholat fajar, sholat subuh, thumma dakhala mu'takafahu, kemudian masuk ke tempat i'tikafnya. Muttafaqun alaih. Sepakat Bukhari Muslim. Di antara sunnah i'tikaf adalah membuat kemah khusus untuk mengurung diri di situ, untuk menetap di situ. Ambil salah satu bagian masjid, sudut masjid, ya kemahnya jangan terlalu besar, kayaknya cuma satu orang khusus, ya secukupnya bisa sholat sunnah di dalam, ya untuk tidur di situ, beristirahat di situ secukupnya, ya agak longgar sedikit, ya tidak sampai terjepit begitu, tapi jangan sampai juga mengambil tempat sehingga, nah mengganggu atau menghalangi yang lainnya. Nah, ya, apalagi kalau banyak yang hendak i'tikaf. Nah, Nabi alaihi salam di antara sunnahnya ini, mu'takaf di sini adalah kemah khusus yang dibuat untuk beri'tikaf. Tadi sudah disebutkan hadis, ya, dalam as-sahih tentang peristiwa kenapa Nabi alaihi salam mengqada i'tikafnya di bulan di awal Syawal, karena Nabi Rasulullah SAW i'tikaf dibuatkan kemah, kemudian Aisyah minta izin buat kemah juga, dan seterusnya. Tadi sudah dengar ya hadisnya. Nah, kalau misalkan tidak sempat, tidak berkesempatan membuat kemah, tidak mengapa, ya ini hanya sunnah. Yang jelas dia mengambil tempat khusus di salah satu bagian masjid di situ dia. Nah, di situ dia beritikaf. Nah, afdolnya kalau dia buat kemah. Nah, bagaimana, kapan masuk ke kemah itu? Kapan masuk? Hadis ini menunjukkan masuknya setelah sholat subuh. Itikaf di 10 terakhir bulan Ramadan berarti mulai tanggal 21. Iya. Nah, berarti kan mulai malam 21. Ya kan? Mulai malam 21. Jadi di malam 21 itu sudah masuk masjid. Maghrib. Maghrib itu sudah mulai masuk 10 hari terakhir Ramadan. Malam 21 maghrib. Karena kan diawali dengan malam kan? Nah. Diawali dengan malam ini hijriyah ini. Nah. Jadi maghrib sudah masuk masjid, tetapi belum masuk kemah. Ya. Nabi Rasulullah SAW malam maghrib sudah masuk masjid, mulai itikaf, tapi belum masuk ke kemahnya secara khusus. Masuk ke kemahnya kapan? Setelah sholat fajar subuhnya. Ya, setelah sholat subuh baru masuk ke kemah. Difahami ini? Hah? Nah, ini pendapat yang terbaik dalam memahami hadis ini. Nah. Wallahu a'lam. Wa anha, dan dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, berkata, in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yudkhilu alayya ra'sahu, sungguh beliau memasukkan kepalanya kepadaku, wa huwa fil masjid, dalam keadaan beliaunya dalam masjid, fa urajjiluhu, lantas aku menyisir rambutnya, kata Aisyah. Ya. Kita tahu bahwa rumah Nabi itu dempet dengan masjid. Nah. Jadi tubuh beliau masih dalam masjid, kepalanya yang ditengokkan ke kamar Aisyah kemudian disisir. Nah. Begitu. Masya Allah. Nah. Wa kana la yadkhulul baita illa li hajatin. Ya. Dan adalah Rasulullah SAW, ya, sunnahnya adalah tidak masuk rumah kecuali jika ada hajah, jika ada keperluan. Ya, hajat. Idza kana mu'takifan, jika beriktikaf. Muttafaqun alaih, sepakat al-Bukhari muslim, wa lafdu lil-Bukhari, lafadnya yang ditampilkannya adalah lafad al-Bukhari. Bagian awal hadis ini menunjukkan bahwa jika hanya kepala yang dikeluarkan, ini tidak terhitung keluar dari masjid. Ya. Menyisir rambut bukan termasuk keperluan yang mesti, sehingga beliau tidak keluar masjid. Nah, kepalanya saja yang dikeluarkan, dan ini tidak dianggap melanggar, karena beriktikaf itu ada aturan-aturannya. Di antaranya, tidak boleh keluar dari masjid kecuali untuk urusan yang mesti, yang darurat dan yang mesti. Nah. Ya. Oleh karena itu di sini dikabarkan oleh Aisyah, Nabi SAW tidak keluar dari masjid masuk ke rumah kecuali jika ada keperluan yang mesti. Nah, di antara keperluan yang mesti, ya, yang seseorang dengan itu dibolehkan keluar dari masjid ketika itikaf, apabila hendak buang air, ya. Nah, iya kan mesti keluar. Nah, jadi untuk sesuatu yang tidak mesti, yang tidak, ya, perlu, yang tidak ada kemestiannya. Nah, tidak boleh keluar dari masjid. Nah, jadi yang sifatnya mesti, ada yang sifatnya tabiat manusiawi, seperti dicontohkan tadi, buang hajat, buang air, makan minum, ya. Kalau adanya makan minum itu di luar masjid, tidak ada yang mengantarkan masuk ke masjid misalkan. Nah, biasanya orang-orang itikaf itu ada anaknya yang mengantarkan ke masjid. Tapi kalau tidak ada, yang terpaksa keluar untuk makan. Nah, yang bersifat syariat, kemestian untuk keluar apabila hendak wudu. Kalau misalkan terkena junub, mimpi basah misalkan, janabah, mesti keluar untuk mandi. Dan ketika sholat Jum'at, ya, dia mesti keluar untuk sholat Jum'at. Nah, adapun keluar dari tempat itikaf, dari masjid tempat itikaf, untuk hal-hal yang hanya bersifat sunnah, seperti menjenguk orang sakit, mengantar jenazah, maka itu menurut pendapat yang rajih tidak boleh selama itikaf. Karena itu hanya sunnah, bukan wajib. Difahami ini? Kemudian wa'anha dan Aisyah dari radhiyallahu ta'ala anha, dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, hadis berikutnya qalat mengatakan, as-sunnatu 'alal mu'takif, sunnah atas seorang yang beriktikaf, alla ya'uda maridhan. Nah ini, tidak menjenguk orang sakit. Karena menjenguk orang sakit tidak wajib. Difahami ini? Nah. Kecuali, ada perkecualian jika orang sakit ini kondisinya darurat, ya, tidak ada yang mengurusi kecuali dia, dan membahayakan jika tidak dijenguk dan diurus oleh dia, bawakan obat misalkan, ya. Nah, di sini sifatnya wajib jadinya. Iya. Nah, wala yashhada janazatan, tidak menghadiri pengurusan jenazah, mantan jenazah sudah disebutkan tadi, karena sudah terwakili oleh orang lain, kecuali jika ada mayat tidak ada yang mengurusi, maka terpaksa dia fardu ain atasnya untuk mengurusi. Berarti di sini boleh keluar ya untuk mengurusi. Wala yamassa imra'atan, tidak boleh menyentuh wanita. Wala yubashiroha, dan tidak boleh ya menggaulinya. Ya, menggauli istri ketika itikaf adalah pembatal itikaf. Itu dalam Al-Baqarah, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid, Al-Baqarah ayat 187. Al-Baqarah ayat 187. Al-Baqarah 187. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid, jangan kalian menggauli istri itu selagi kalian beritikaf di masjid. Jika yang dilakukan membatalkan itikaf, baik dia melakukan itu di dalam masjid, tapi ini kemungkinannya jauh ya. Nah, maupun melakukannya di rumah, yakni dia keluar dari tempat itikafnya ke rumah kemudian menggauli istrinya, ataupun dia keluar untuk suatu keperluan tetapi mampir. Tadi keluarnya bukan untuk itu, tapi kemudian kepikiran mampir menggauli istrinya, batal itikaf. Nah, kecuali kalau dia lupa, ada uzur, lupa bahwa dia sedang beritikaf, mampir. Nah, ini dimaafkan menurut pendapat yang rajih. Nah, yang juga membatalkan itikaf ya adalah melakukan hal-hal yang kontradiksi, yakni bertentangan, paham ini? Bertentangan, kontradiksi dengan tujuan itikaf. Selain yang tadi, selain keluar untuk menggauli istri ya, keluar untuk menjalankan profesi ya, dia profesinya berdagang, dia keluar untuk berdagang, batal itikaf. Atau keluar untuk melakukan transaksi, jual beli ya, berdagang sama ya. Nah, atau profesi yang merupakan profesinya dia keluar melakukannya. Nah, ini melakukan hal-hal yang kontradiksi bertentangan dengan etika. Ataupun seandainya dia berniaganya di tempat i'tikafnya. Nah, dibawa ke situ kemudian dilakukan di situ. Apalagi sekarang ada HP. I'tikaf transaksi jalan terus, SMS sana sini ini. Nah, itu bukan i'tikaf namanya. Nah. Ya. Atau ada profesinya misalnya menjahit, jahitannya dibawa sambil itikaf, diselesaikan, dijahit ini kemudian. Nah, al-muhim, faham maknanya ya. Kata Imam Ahmad rahimahullah, kalau memang perlu bekerja, jangan itikaf. Kan ya, kata Imam Ahmad begitu. Kalau memang perlu kerja ya jangan itikaf. Itikaf itu memang orang yang waktunya luang. Waktunya luang. Nah, jadi selama i'tikaf ya libur. Nah, kerjaannya, profesinya diwakilkan ke seseorang, laba. Nah, wakilkan ke seseorang selama 10 hari terakhir. Nah. Difahami ya, ikhwan? Wala yakhruju li hajatin illa lima labudda lahu minhu. Dan tidak keluar untuk suatu hajat, keperluan kecuali yang sifatnya mesti, ya, perlu. Sudah diterangkan ini tadi ya. Nah, sampai di sini penisban sunnah Nabi Rasulullah SAW, kata Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian wala i'tikafa illa bi shaumin. Dan tidak ada i'tikaf kecuali disertai berpuasa. Wala i'tikafa illa fi masjidin jami'in. Dan tidak ada i'tikaf kecuali dilakukan di masjid jami'. Masjid jami' itu masjid yang di situ dilakukan salat Jumat. Rawahu Abu Daud, dikeluarkan oleh Abu Daud. Wala ba'sa birijalihi. Dan tidak mengapa ya rawi-rawinya, bisa diterima. Nah, pada riwayat ini sebenarnya as-sunnah merupakan sunnah Nabi, sunnah i'tikaf. Ini sampai akhir hadis riwayatnya di sini. Tetapi di sini kata Ibnu Hajar, illa hanya saja anna rajihah, bahwasanya yang rajih waqfu akhirih, bagian terakhir hadis ini mauquf ucapannya Aisyah. Makanya kami isyaratkan tadi bahwa wala yakhruju li hajat illa lima labudda lahu minhu, sampai di sini yang marfu. Adapun wala i'tikafa illa bi shaum sampai akhir ini sudah kata Ibnu Hajar yang rajih, yang kuat, ini sudah mauquf. Jadi mulai waqfu akhiri mauquf, bagian terakhirnya itu mulai dari wala i'tikafa illa bi shaum sampai akhir. Jadi wala i'tikafa illa bi shaum, tidak ada i'tikaf kecuali setelah puasa. Wala i'tikafa illa fi masjid jami, tidak ada i'tikaf kecuali masjid jami, ini sudah ucapannya Aisyah. Nah, terkait dengan disyaratkannya puasa ketika itikaf, yang roji dalam masalah ini ya bukan syarat. Jadi itikaf itu tidak harus dalam keadaan berpuasa. Buktinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengqada itikafnya di bulan Syawal, di awal, mulai tanggal 1. Padahal tanggal 1 itu adalah hari Id, tidak mungkin berpuasa kan. Nah, dan juga tidak dinukil bahwa Nabi berpuasa selama hari-hari lainnya ketika qada itikaf itu. Nah, Umar bin Khattab juga ketika menunaikan nazarnya itikaf semalam di Masjidil Haram ya, juga tidak dinukilkan riwayatkan bahwa beliau berpuasa. Nah, wallahu a'lam. Adapun kalau prakteknya 10 hari terakhir bulan Ramadan, ya ini kan dilakukannya oleh orang-orang yang berpuasa kan. Nah, untuk mengajar malam Lailatul Qadar. Kemudian wala i'tikafa illa fi masjid jami', tidak ada i'tikaf kecuali di masjid jami'. Masjid jami' itu adalah masjid yang didirikan salat Jumat. Ya. Apakah berarti tidak sah i'tikaf kecuali di masjid ya jami'? Yang roji dalam hal ini, ini yang dipilih Ibnu Utsaimin rahimahullah, sah i'tikaf di selain masjid jami' dengan syarat di masjid itu rutin didirikan sholat 5 waktu. Kalau di masjid itu tidak dilaksanakan sholat 5 waktu, ya, secara rutin, maka tidak sah i'tikaf di situ. Kenapa? Karena kalau dia ini seorang lelaki diwajibkan menghadiri sholat berjamaah. Kalau tidak didirikan sholat 5 waktu secara rutin di situ, berarti dia perlu untuk selalu keluar menghadiri sholat 5 waktu di masjid yang lain. Ini bertentangan dengan i'tikaf yang tidak boleh banyak keluar. Difahami ini? Adapun hanya sekali dalam sepekan yaitu sholat Jumat, dia keluar ke masjid jami, ini dianggap sedikit, jarang ini. Artinya tidak sampai bertentangan dengan i'tikaf. Oleh karena itu yang penting masjid itu didirikan sholat di 5 waktu. Kalau wanita masjid, meskipun di masjid itu tidak didirikan sholat 5 waktu, tidak mengapa, karena wanita tidak wajib sholat berjamaah. Yang penting masjid. Masjid itu adalah yang sudah diwakafkan. Berarti surau masuk. Kalau di sini surau sudah diwakafkan memang, ya. Nah, itu masuk. Ya. Kemudian ayat wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Jangan kalian menggauli sisi kalian sedang kalian ya lagi melakukan itikaf di masjid-masjid. Ah. Fil masajid al-masajid al di sini menunjukkan umum. Ya. Masjid-masjid. Jadi sah melakukan itikaf di seluruh masjid. Asalkan di masjid itu apa tadi? Untuk terkait dengan pria salat 5 waktu. Jadi pendapat yang mengatakan tidak sah itikaf kecuali di 3 masjid saja itu pendapat yang lemah. Ya, pendapat yang lemah dan tidak ada hadis yang sahih yang marfu sampai kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Seandainya hadis itu sahih, la itikaf illa fi 3 masjid, tidak ada itikaf kecuali di 3 masjid, maka maksudnya tidak ada itikaf yang sempurna. Tidak ada itikaf yang sempurna, bukan tidak ada itikaf yang sah. Difahami ini? Karena ayat jelas fil masajid, masjid-masjid. Nah, ada yang mau ditanyakan? Yang wala ya masa aku bisa dengan yang masa memang begitu atau maksudnya sama dengan yubashir? Apakah dengan Quran itu sama dengan ya wala ya munisa? Nah, kan kalau di Quran itu munisa itu kan jima. Iya. Yeah. Karena selain jima di sini juga tetap tidak dibenarkan. Nah, tetap tidak dibenarkan selama itikaf mampir ke istrinya kemudian. Masa di situ, Ustaz, apakah sama ataupun memang itu? Kepada Al-Quran itu. Iya. Yeah. Nanti kan pahaman. Yang wala yalzamu nisa' itu maksudnya itu yang maksud itu adalah jima batalnya wudu. Nah, kalau yang di ayat itu dimaksud jima. Kalau di ayat bukan lah. Ya. Nah. Ya, jelas mas di sini sendiri bisa berarti menyentuh, bisa berarti jima. Yubashir mubashar juga begitu, bisa berarti memeluk saja, bisa juga berarti seperti yang di ayat latu basyiruna, jadi jangan menggauli. Nah, yang jelas kalau yang jelas di sini selain jima masuk pula dalam maknanya adalah mencium, memeluk, itu tidak dibenarkan. Selama itikaf misalkan mampir ya untuk bersenang-senang sebentar, tetapi selain jima itu pun tidak dibenarkan. Nah. Iya. Yang tiga masjid itu pandangan Syekh Al-Albani. Yang mana itu? Yang itu pandangan Al-Albani. Ya, tadi, apa ada Syekh Al-Albani mensahihkan hadis itu pertama. Sedangkan yang lain seperti Syekh Mukbil menganggap dhaif. Yang kedua jawabannya, seandainya itu sahih, maka makna hadis itu tidak ada i'tikaf yang sempurna, bukan tidak sah. Buktinya ayat jelas, wala tubashiruna wa antum aqifuna fil masajid. Masajid umum ini, masjid-masjid. Nah, masjid-masjid. Nah. Ya, sedikit lagi insyaallah. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa 'alal mu'takif siyamun," tidak ada kewajiban puasa bagi orang yang beritikaf, illa kecuali ayyaja'alahu ala nafsihi, kecuali dia sendiri yang mewajibkan atas dirinya. Ya. Setelah lewat pembahasan masalah ini yang roji memang bukan syarat. Adapun hadis ini sendiri rawahu Ad-Daraqutni wal Hakim, diriwayatkan oleh Ad-Daraqutni dalam sunannya dan Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, war rajih waqfuhu. Dan yang roji pada periwayatan hadis ini waqfuhu, mauquf. Mauquf terhadap siapa? Terhadap Ibnu Abbas. War rajih waqfu aidan, juga yang roji di sini adalah mauquf terhadap Ibnu Abbas. Nah, jadi masalah ini memang masalah khilafiyah. Ya, tetapi sudah kita ketahui yang roji i'tikaf tidak disyaratkan harus dengan puasa. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna rijalan min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ya beberapa orang, sekelompok dari sahabat, sekelompok pria dari sahabat An-Nabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam, uru, mereka diperlihatkan Lailatul Qadri fil manam, diperlihatkan Lailatul Qadr di tidurnya, yakni dalam mimpinya. Ini termasuk mimpi yang baik, mimpi salihah. Ya. Fis sab'il awakhir, yaitu diperlihatkan di 7 hari terakhir bulan Ramadan. Ini dijadikan dalil bahwa ya Lailatul Qadar itu jatuhnya di 10 terakhir bulan Ramadan, ya. Dan ini lebih ya, lebih khusus lagi pada hadis Ibnu Umar, ini adalah 7 ya terakhir bulan Ramadan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika mereka menceritakan kepada Nabi itu, ura ru'yakum, ura artinya aku menyangka, beranggapan ru'yakum, mimpi kalian, qad tawatu'at, mimpi kalian sepakat sama, fis sab'il awakhir, ya, bahwa itu di 7 terakhir bulan Ramadan. Ya. Faman kana mutaharriyan, faman kana mutaharriyah. Nah. Faman kana mutaharriyah, maka barang siapa hendak mencari, mengejar Lailatul Qadar, falyataharraha, maka hendaknya dia mengejarnya fi sab'il awakhir, di 7 terakhir bulan Ramadan. Muttafaq alai. Nah. Di sana ada hadis yang lain, ya, yaitu hadisnya telah lewat, hadis Aisyah, tafak alai, bahwa Nabi SAW beritikafnya di 10 terakhir bulan Ramadan, menunjukkan bahwa diharapkannya Lailatul Qadar itu bukan hanya di 7 terakhir, tetapi di 10 terakhir bulan Ramadan, tetapi lebih diharapkan lagi 7 terakhirnya, ya, begitu. Nah, itulah sebabnya Nabi itikafnya mulai malam 21. Nah, lebih diharapkan lagi dari 10 terakhir itu adalah malam-malam ganjil. Nah, kalau menurut Ibn Uthaymin, Syekh Ibn Baz, Syekh bin Utsaimin, ya, maka itu diharapkannya di sepanjang 10 terakhir itu, bukan hanya di malam-malam ganjilnya saja. Oleh karena itu Nabi beritikaf di 10 terakhir. Jadi apabila seseorang menghidupkan malam harinya di 10 terakhir itu, insya Allah tidak akan luput. Tetapi kalau orang mengejarnya cuma di malam ganjil, ketika di malam genapnya dia, maka kalau ternyata di malam genap tidak dapat nanti. Tetapi kalau dia di 10 terakhir berijtihad, baik malam genap maupun malam ganjil, insya Allah mesti dapat. Nah, karena salah satu dari itu. Difaham ini? Nah, kemudian wa an Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu, dari Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, berkata fi Lailatul Qadar, berkata tentang malam Lailatul Qadar, Lailatul Sab'in wa Ishrin, itu adalah malam ke-27. Nah, ini yang dianggap malam yang paling diharapkan ini. Rawahu Abu Daud, diriwayatkan oleh Abu Daud, war rajih waqfuhu, dirajihkan. Kata Ibnu Hajar, dan yang rajih waqfuhu, yakni mauquf terhadap Muawiyah. Jadi ini pendapatnya Muawiyah. Wa qad ikhtulifa fi ta'yinha 'ala 40 qawlan awradtuha fi Fathil Bari. Kata Ibnu Hajar, diperselisihkan tentang penentuan malam Lailatul Qadar itu, ya, jatuhnya di malam apa, menjadi 40 pendapat. Perselisihannya banyak sekali, sampai ada berapa pendapat? 40 pendapat. Ya, aku telah sampaikan 40 pendapat itu dalam Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari. Nah, yang rajih kita dengar tadi adalah itu diharapkan di 10 terakhir bulan Ramadan. Buktinya Nabi Rasulullah beriktikafnya di 10 malam terakhir itu, terutama dia paling diharapkan malam-malam ganjil, ya, dan seringnya di 27 malam 27 ya Ramadan, tetapi tidak mesti, cuma seringnya begitu. Yang jelas Lailatul Qadar itu berpindah-pindah, paling diharapkan di 27 malam 27 Ramadan, salah satu dari 10 terakhir bulan Ramadan itu berpindah-pindah. Nah, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, qultu ya Rasulullah, aku berkata ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita in alimtu ayya lailatin lailatul qadr, ara'aita artinya akhbirni, ara'aita ini uslub, metode berbahasa, cara berbahasa, ara'aita ini maknanya akhbirni, artinya beritahu aku. Ara'aita artinya akhbirni, beritahu aku. Jadi kalau dapat ara'aita, ara'aitaka dan semisalnya, itu artinya akhbirni, beritahu aku, in alimtu, jika aku mengetahui, ayya lailatin, di malam apa jatuhnya Lailatul Qadri, ma aqulu fiha, apa yang aku baca di malam itu. Apakah bisa diketahui? Ada yang bisa mengetahui? Ya, bisa dengan tanda-tandanya. Ya, di antaranya dengan tanda-tandanya. Di antara hadis yang datang dalam masalah ini, tanda-tandanya malamnya itu adalah samhah, Lailatul Samhah. La harra wa la barida. Samhah tolqah. La harra wa la barida. Samhah tolqah artinya, kalau di Indonesia sejuk. Nah, di sana kan ada dingin, ada sejuk, ada panas. Nah, kalau di sini, selama ana di sini, dingin disebut sejuk semua ini. Jadi ana bingung ini bahasanya. Apa? Nyaman, sejuk nyaman, ya, disifati nyaman. Jadi samhatolka itu sejuk nyaman. Jadi maksudnya tidak dingin. Tidak terlalu sejuk dan tidak juga panas. Sejuk nyaman gitu. Nah, kalau yang disebutkan sebagian orang, kalau tidak ada lolongan anjing, itu malam Lailatul Qadar, kata Syekh Utsaimin, tidak benar. Apa dalilnya? Kemudian kata Ibn Utsaimin, ya, yang ini sepertinya beliau sendiri berkali-kali beliau 10 yang berkali-kali ada orang sepertinya beliau yang dimaksud wallahu alam, cuma tidak diperjelas bahwa dirinya. Ada orang yang di 10 terakhir bulan Ramadan dia tidak tidur sama sekali. Mulai 21, 22 sampai terakhir tidak tidur sama sekali. Dia di sepanjang malam itu dengar lelongan anjing. Tetap ada lelongan anjing. Pernah dengar enggak ini? Katanya enggak ada lelongan anjing. Pernah dengar? Nah, kata Syekh Ibnu Utsaimin ada orang, beliau tidak menentukan siapa, tapi ana menyangka beliau sendiri begitu. Ada orang yang berkali-kali dia itu 10 malam bulan Ramadan tidak pernah tidur, tapi ternyata setiap malam masih mendengar lelongan anjing. Padahal Lailatul Qadarnya salah satu di malam itu. Nah, jadi membuktikan itu salah dan tidak ada dalilnya. Nah. Baik, apa yang aku baca? Kata Nabi Rasulullah SAW, kuli baca Allahumma ya Allah, innaka sesungguhnya kamu afuun, maha pemaaf, tuhibbul afwa, menyukai, mencintai maaf, fa'fu anni, maafkan aku, ampuni aku. Rawahul Khamsah, dikeluarkan oleh Khamsah, Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Al-Khamsah itu. Tetapi di sini katakan ghairu Abi Dawud, selain Abu Dawud, berarti hanya dikeluarkan oleh Ahmad At-Tirmidzi An-Nasa'i dan Ahmad At-Tirmidzi An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Wa shahahahu At-Tirmidzi wal Hakim, disahihkan oleh At-Tirmidzi dan Al-Hakim. Tanda lain dari Lailatul Qadar untuk mengetahui bahwa malam itu Lailatul Qadar, lihat besoknya ketika terbit matahari. Lihat ketika terbit matahari, ya. Hadis dalam Sahih Muslim, tatlu asy-syamsu fi yaumiha la syu'a'a laha. Mataharinya terbit dalam keadaan la syu'a'a laha, tidak ada sorot, ya, cahayanya yang menyilaukan. Nah, jadi kalau ana pernah memeriksa masalah ini. Coba kalian kalau melihat matahari terang, terbit terang, kalian pandang, itu ada sorotan kayak ada pohon gitu. Kayak ada pohon begini, menyorot mata kita. Cahaya, sorotan cahayanya itu kayak ada pohon dari sana nih. Iya. Nah, kalau malamnya itu malam Lailatul Qadar, dia terbit, ya, sorotan kayak itu tidak ada. Itu namanya syu'a. Dan dalam hadis yang lain disebutkan, tatlu'u do'ifa hamra, sinar cahayanya lemah dan berwarna merah. Suram di sini, ya, suram begitu, merah, lemah, redup begitu, tidak menyilaukan. Nah, itu tandanya. Berarti malamnya itu malam Lailatul Qadar. Nah, ayam berpupuk kan? Hah? Ayam berpupuk. Ya, tidak ada dalilnya ayam berpupuk. Ayam berkokok bukan hanya malam Lailatul Qadar. Kalau melihat malaikat, dia mesti berkokok ayam. Ayam tidak berkokok pada hari itu. Bukannya ayam berkokok juga itu. Kenapa tidak berkokok? Justru banyak malaikat malam itu. Iya. Anjing, ayam. Macam-macam. Pokok apa seperti bersujud? Sahih. Apa itu? Pokok kelihatan seperti bersujud. Ya, tidak ada dalil. Jadi masalah-masalah seperti ini butuh dalil, ya. Tidak bisa kita mengatakan tandanya ini tandanya itu tanpa dalil. Jadi hadis yang datang dua itu tadi yang kami sebutkan. Cahaya dan yang malamnya. Nah, boleh jadi ada orang, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, boleh jadi ada orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala diperlihatkan dalam mimpi misalkan. Nah, boleh jadi ya, seperti sahabat ini di sini. Nah. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qol, terakhir dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qol, berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tushaddu ar-rihalu illa ila thalathati masajid. Tidak dibolehkan ya, melakukan rihlah. Tusaddur rihal itu artinya, rihal itu sebenarnya, rihal itu adalah pelana yang dipasang di atas punggung unta. Syad itu artinya diikat. Yani tidak boleh mengikat pelana di punggung unta. Kalau orang mau safar di masa lalu, kendaraannya apa? Unta. Kalau mau safar diikat pelananya kuat-kuat kemudian naik di situ. Jadi la tasaddur rihal, artinya tidak boleh mengikat pelana-pelana unta, artinya tidak boleh melakukan safar. Bepergian safar menuju suatu tempat untuk mendapatkan keutamaan di tempat itu secara khusus, illa kecuali ila salah satu masjid, kecuali ketiga masjid. Selain ketiga masjid ini, tidak boleh seseorang safar dengan tujuan ingin mendapatkan keutamaan di tempat itu. Haram berdasarkan hadis ini. Ah, ini yang menimpa. Iya, ini yang menimpa kubur Yun. Ya, mereka safar dari jauh datang untuk ziarah ke kuburan tertentu yang dianggap punya keutamaan. Ya, atau yang semisalnya. Jadi apabila niatnya adalah ingin mendapatkan keutamaan tempat itu. Kalau misalnya dia safar misalkan ke suatu masjid karena ingin taklim di situ, enggak masalah. Dia memilih mau sholat Jumat di masjid yang jaraknya, safar karena di situ misalkan ada seorang syekh yang bagus khutbahnya, mengena khutbahnya lebih bagus dari masjid lain, ya ini tidak masuk karena niatnya bukan ingin mendapatkan keutamaan tempat itu, bukan, tapi terkait dengan hal lain. Paham? Nah, jadi yang masuk di sini yang biasanya kalau di Indonesia banyak itu mereka ziarah kubur, safar dari jauh ke kuburan wali siapa gitu. Nah, Allah alim di sini. Iya, iya. Misal jadi jamaah tabligh. Iya, dengan meyakini ada keutamaan di situ, dia masuk. Nah, jadi kalau mau itikaf, mau rihlah safar untuk itikaf, yang dibenarkan cuma ketiga masjid ini. Nah, kalau mau itikaf di selain tiga masjid ini safar, apa bedanya masjid di sini, masjid di sana? Apa bedanya? Tidak ada perbedaan keutamaan. Nah, selama terpenuhi syarat dan dilarang safar meniatkan keutamaan di masjid itu kecuali tiga masjid ini saja. Nah, kalau memang safar ke Makkah untuk itikaf di sana boleh, safar ke Madinah untuk itikaf di sana boleh, safar ke Palestina untuk itikaf di Masjidil, yang kami maksud tadi ke Makkah itu untuk itikaf di Masjidil Haram, safar ke Madinah untuk itikaf di Masjid Nabawi, ke Palestina untuk itikaf di Masjidil Aqsa boleh. Tiga masjid ini saja boleh. Kalau selain ini tidak, tidak boleh. Jadi tiga masjid itu adalah Al-Masjidil Haram. Ya, Masjidil Haram di Makkah. Siapa yang bangun fondasinya adalah Nabi Ibrahim bersama Ismail alaihissalatu wassalam. Ini masjid tertua. Nah, ini yang paling utama. Perbandingan satu sholat di masjid ini dibanding masjid-masjid lainnya adalah 100.000 kali lipat. Perbandingan antara masjid ini, satu sholat di masjid dengan Masjid Nabawi adalah 100 kali. Wa masjid hadza dan masjidku ini, yaitu Masjid Nabawi yang membangun siapa? Nabi Muhammad SAW. Perbandingan satu sholat di Masjid Nabawi dibandingkan masjid-masjid lainnya selain Masjid Haram adalah 1000 kali. Jadi satu sholat di Masjid Haram dibanding di Masjid Nabawi perbandingannya lebih utama berapa kali lipat? 100 kali lipat antara Masjid Haram dan Masjid Nabawi. Satu sholat di Masjid Nabawi dibanding masjid-masjid lain 1000 kali lipat. Jadi satu sholat di Masjid Haram dengan masjid-masjid lain selain Masjid Nabawi 100.000 kali lipat. Hafal ini? Nah, baik. Wal Masjidil Aqsa dan Masjidil Aqsa yang ketiga. Masjidil Aqsa di mana? Baitul Maqdis yaitu di Palestina. Siapa yang bangun? Yang membangunnya yang benar adalah Nabi Ya'qub. Ini yang ditetapkan oleh Ibnu Qayyim dan Ibnu Katsir, didukung oleh Ibnu Utsaimin. Ya'qub yang digelari Ya'qub gelarnya apa? Israel. Nah, Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim. Ya'qub itulah yang digelari Israel. Ya'qub punya berapa anak? Ya'qub 12. Nabi Yusuf, Ibrahim dua anaknya, Ishaq dan Ismail. Ishaq punya anak Ya'qub. Ini Israel. Nah, Israel Nabi Ya'qub punya anak 12, Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya. Dari 12 putranya Nabi Ya'qub inilah berkembang menjadi kabilah yang besar, itulah yang menjadi Bani Israel. Bani Israel anak-anaknya Israel. Paham? Nah. Jadi yang bangun Masjid Al-Aqsa itu Ya'qub Israel. Adapun Nabi Sulaiman itu merenovasi. Merenovasi kembali membugar ya, dibugar kembali, bukan membangun. Difahami? Nah. Muttafaq alaih, sepakatil al-Bukhari dan Muslim. Dengan demikian selesai. Alhamdulillah. Ada yang bertanyakan tentang i'tikaf? Terakhir, tambil terkait dengan i'tikaf, yaitu terkait dengan wanita. Di antara syaratnya, wanita yang sedang haid nifas tidak boleh i'tikaf. Kalau haid nifas tidak boleh i'tikaf. Nah, sini ada pertanyaan. Wanita sedang berpuasa tetapi tiba-tiba terkeluar darah haid, maka terbatallah puasanya. Betul. Adakah wanita itu harus menjama makanan padahal tiada makanan di sekelilingnya? Iya, karena tidak ada persiapan, maksudnya begitu. Nah, iya, ketika kita mengetahui tadi bahwa haid adalah penghalang untuk melakukan puasa, haram berpuasa. Nah, maka berarti ya batal puasanya dan niatkan membatalkan puasanya, niatkan membatalkan puasanya, kemudian tentunya berupaya berusaha untuk makan. Kalau makanan mungkin tidak ada, tapi masa minuman tidak ada? Hah? Katanya di sini tidak ada makanan. Ya betul, mungkin makanan tidak ada karena pada puasa, tapi masa air minum tidak ada? Iya. Insyaallah air minum ada kan begitu. Batalkan dengan minum air. Nah. Begitu. Insyaallah difahami ini. Ya. Ada larangan tentang kejaman yang dilakukan oleh Yahudi itu. Ya, tidak ya. Boleh cakap itu ini Israel misalnya. Kalau di media-media kan tertulis kejaman Israel, kejaman Israel. Iya, iya. Kan dilarang. Iya. Ya. Karena penis itu Israel apa Israel? Oh, Israel sudah. tapi enggak ada mereka. Iya, tetapi maksudnya masalahnya ke Israel kan begitu. Jadi Israel itu adalah gelarnya Nabi Ya'qub. Ada dalil-dalil yang menunjukkan bahwa di hari-hari yang punya keutamaan, tempat-tempat yang punya keutamaan, melanggar, bermaksiat di waktu yang punya keutamaan dan di tempat yang punya keutamaan itu lebih besar ya dosanya ini. Sebagaimana juga sebaliknya, ketaatan yang dilakukan pahalanya juga lebih besar gitu. Hah? Di luar? Itu pun mengqadha itikaf hukumnya hanya sunnah, tidak wajib. Karena itikaf sendiri tidak wajib. Hah? Ya bisa, bisa seperti yang dilakukan oleh Nabi Rasulullah SAW. Jika mau mengqadha. Itu kalau iya, karena ada sebabnya itu tadi ya. Jadi untuk maslah. Jadi itikaf itu tidak sepantasnya dibatalkan tanpa maslahat atau tanpa udzur. Nah, jadi sepertinya yang diqadha itu kalau memang dia beriktikaf, sudah beriktikaf, kemudian karena ada tuntutan maslahat, ada maksud yang dikhawatirkan, ada udzur lah untuk membatalkannya, ya. Iya, karena beliau berniat untuk iktikaf di 10 hari. Ya. Iya, tetapi kan niatnya mau iktikaf 10 hari. Jadi kalau mau diqadha seperti ini agak pesan diqadha 10 hari. Iya. Batalnya itikaf. Adakah dia berdosa ataupun tidak apa-apa ataupun tidak ada apa-apa? Jika dia itikaf batal. Kalau itu itikaf sunnah, yang namanya itikaf sunnah kan boleh dibatalkan. Nah, iya itu sunnah, boleh dibatalkan. Tidak mengapa kalau memang mau dibatalkan. Tidak berdosa karena tidak wajib. Lain halnya kalau misalkan itikafnya karena nazar misalkan. Tidak boleh. Berdosa. Belum pernah lihat. Belum pernah lihat. Terserah saja bentuknya bagaimana. Iya, yang penting tidak dihiasi. Tidak diperbagus, tidak dihiasi dengan hiasan ini dan itu. Sederhana saja. Kasih tiang begitu, tiang kecil begini diikat. Kasih. Kalau kita di sana di Minhajus Sunnah di Magelang, di pesantren Ustaz di sana, tiap tahun tolaba dan ikhwah beriktikaf itu sekalian diatur. Jadi itu perkemahannya itu di belakang, di masjidnya Semukbil dulu. Ketika kami di Semukbil itu ramai orang itikaf. Itu yang diambil bagian belakang masjid. Nah, biasanya kan kalau banyak orang itikaf itu sekalian bentangkan tali yang panjang dari ujung. Di luar masjid, nah. Ya yang penting dari masjid. Dekat berhampiran masjid, nah. Iya, jadi tenda-tenda kemah-kemah itu berdempetan. Sekat-sekat begini, kamar-kamar gini. Paling segini. Berdiri. Ya, artinya bisa berdiri di dalam, sholat di dalam, ya. Atau bikin antum bisa bikin rangka. Sebagian ikhwah caranya dia bikin rangka kemah. Bikin rangka kemah, rangkanya ada gitu. Jadi rangkanya tinggal dipasang, tinggal dikasih kain di luarnya. Kalau hari Jumat, orang mau sholat Jumat, tinggal diangkat keluar. Nah, itu lebih mudah. Gak harus dibongkar-bongkar. Ada juga satu kemah yang boleh berdiri. Ada boleh berdiri yang jenis dom, persuangan. Ada juga. Maksudnya dalam rumah pun boleh pasang kemah itu kan? Macam itu pun boleh? Bisa. Gak terlalu besar ya? Gak begitu besar. Besar gini lah. Ya. Orang, ya cukup, Pak, boleh. Atau dua orang. Boleh. Kan? Boleh. Nah, tapi satu kemah satu orang. Satu kemah satu orang. Jadi kalau misalkan luas, bisa untuk dua orang, nanti disekat lagi aja. Untuk memisahkan. Memang sendiri lah. Iya, sendiri. Iya, disekat lagi. Nah. Tapi kemahnya tinggi, bisa sholat. Boleh. Oh, bisa. Sholat juga yang boleh kan? Sholat boleh, tapi afdal berdiri. Bikin kemah yang berdiri. Iya. Nanti enggak sadar berdiri keangkat kemahnya nanti. Iya, insyaallah. Di surau itu? Boleh kan itikaf di situ? Nah, di surau itu? Di sebelahnya. Yang di bukit Kucing. Gelang Fatah. Nah. Masyaallah itu itikaf di situ. Salat 5 waktu oke. Okay. Hah? Salat 5 waktu lancar kan di situ? 5 waktu. Kira kalau keluar macam ini orangnya kurang kita. Nah. Ada muadzin tetapnya di situ? Muadzin tetap ada kami di sini. Ya maksudnya tiap waktu di azan. Ada. Ikhwah-ikhwah yang azan. Ah. Imam. Gile-gile lah. Gile-gile. Ya tidak masalah, yang jelas terus. Ah. Tidak pernah lalai lima waktunya di situ. Kalau ada keluar-keluar lah macam kuliah macam ini kadang-kadang dia orang pun ada kerja, ada lah. Tak boleh. Agak ada rongah mungkin kan. Terkadang ada kosong itu. Tetapi nanti kalau pada itikaf di situ kan bakal sholat lima waktu di situ. Nah, yang itikaf di situ yang kemudian azan sholat berjamaah. Jika mau betulkan pasal banyak. Kalau 10 malam terakhir ada yang itikaf di situ pasal yang kerja. Jadi ini baru tahu lah ni. Tapi kalau ada memang ada tidak tahu dulu. Memang tak boleh keluar. Tapi paham-paham yang lain-lain ini boleh keluar, boleh keperluan ini apa? Itikaf kesana kemari terserah, jalan-jalan, bukan itikaf itu namanya. Baru ilmunya baru. Jahil jumpa. Iya. Bagaimana memang tak suka keluar. Nah. Perempuan itikafnya sudah pasti memang untuk bebas dari aman ya. Iya itu. Abas dari fitnah, yang sampai menimbulkan fitnah. Istilah terus membuat misalkan pemuda-pemuda atau ini berusaha untuk pergi melihat dan sebagainya gitu. Kalau yang macam subuh ini masih masuk? Sudah enggak? Hah? Sudah. Iya. Kalau yang macam subuh kita itu yang mikir ada kepikiran juga subuh waktu. Ada kepikiran juga. Kalau macam subuh, selepas solat subuh kita zikir apa semua, kan? Adakah itu dikira itikaf? Ya, tidak ada itikaf seperti itu. Kalau di sini orang di sini dan kata niat itikafnya saja tu. Yang mengatakan usahakan niatkan itikaf, kalau masuk masjid niatkan itikaf, itu malah jadi bid'ah nanti. Betul lah. Iya, dah. Karena itu lah, sebenarnya tu. Masya Allah. Boleh.